Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setelah Asy-Syaikh Asy-Syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya menyebutkan beberapa kondisi tujuan seseorang tinggal di negeri kafir, ya, yaitu yang pertama dengan niatan untuk berdakwah, yang kedua untuk mempelajari atau meneliti kondisi orang-orang kufar yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk memberitakan kepada kaum muslimin bagaimana rusaknya akhlak mereka, agama mereka, akidah mereka, ya, dan moral mereka. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah untuk, yang ketiga beliau sebutkan untuk baru sampai yang kedua ya. Ya, baik, kita lanjutkan yang ketiga. Qala rahimahullahu taala al-qismu tsalits, jenis yang ketiga tujuan seseorang tinggal di negeri kafir, ayyuqima li hajatid daulah al-muslimah, dia tinggal di sana untuk hajat atau keperluan atau kepentingan negara Islam, untuk kepentingan negara muslim, wa tanzimi ila qatiha ma'a daulatil kufur, dan untuk mengorganisir hubungan, ya, mungkin kalau sekarang diistilahkan dengan hubungan diplomatik, ya, hubungan diplomatik dengan negara kafir tersebut. Seperti apa? Kamuwadhafi as-sifarat, seperti para duta besar, duta besar negara Islam yang mau tidak mau tinggal di negara kafir untuk mengorganisir ya hubungan diplomatik antara negara tersebut, atau untuk melakukan atau untuk melaksanakan kepentingan negara negara Islam. Fa hukmuha hukmu man aqama min ajli, maka hukumnya adalah hukum untuk tujuan apa dia tinggal di negara kafir tersebut. Ya. Maka hukumnya dihukumi sebagaimana hukum tujuan dia tinggal di negeri tersebut. Ya, jadi beliau akan merinci. Qala rahimahullah fal mulhaq ats-tsaqafi matalan yuqimu li yar'a syu'una at-talabah. Misalnya saja al-mulhaq ats-tsaqafi, ya, ini kalau mungkin sekarang disilakan apa ya, atase atau perwakilan atau atase pendidikan, atase yang mengurusi bagian pendidikan, ya, contohnya dia yuqim liyar'a syu'una at-talaba, dia tinggal di negeri kafir tersebut untuk mengawasi atau mengurusi urusan-urusan yang terkait dengan para talabah, ya, para pelajar dari negeri Islam yang tinggal di negeri kafir tersebut. Dia yang bagian mengurusi, ya, yang mengurus, ya, visanya atau yang semisalnya, ya. Wa yuraqibuhum, dan mengawasi mereka, ya, mengurusi mereka, mengawasi mereka, wa yahmilahum ala iltizami dinil Islam, dan senantiasa menjaga mereka, kemudian, ya, senantiasa mengajak mereka untuk tetap istiqomah memegang agama Islam, ya, jangan sampai terpengaruh dengan, ya, pengaruh-pengaruh dari orang kafir tersebut yang ada di negara itu, ya, menasihati mereka, kemudian sering, ya, mengajak mereka, menasihati mereka untuk tetap istiqamah di atas dinul Islam, wa akhlaqihi wa adabihi, dan untuk istiqamah di atas akhlak Islam dan adab-adab Islam. Fayahsul biiqamatihi maslahatun kabira, maka terhasilkanlah dengan tinggalnya, ya, atas bagian pendidikan tadi di negara kafir, bisa terhasilkan maslahat yang besar. Fayan dari biha syarrun kabir, dan sebaliknya akan terhindar dan bisa mencegah kejelekan yang besar. Nah, makanya seperti ini hukumnya, tinggalnya dia di negeri kafir, sebagaimana hukumnya tujuan dia tinggal di sana, sehingga yang seperti ini, contoh yang seperti ini, maka dia mungkin justru disyariatkan untuk tinggal di negeri kafir tersebut, karena bisa menghasilkan maslahat yang besar dan bisa mencegah mafsadat atau kerusakan yang besar. Kemudian beliau melanjutkan, qala rahimahullahu ta'ala al-qismur rabi', jenis yang keempat, ya, ayyuqima li hajatin khasah mubahah katiyarah wal ilaj fatubahul iqamatu biqadril hajah, tinggal di negeri kafir untuk keperluan khusus yang mubah, yang hukum asalnya mubah, seperti apa? Katiyarah, untuk berdagang di negeri kafir tersebut, ya. Wal ilaj, untuk berobat. Fatubahul iqamatu biqadril hajah, maka diperbolehkan, dimubahkan, ya, hukumnya mubah untuk tinggal, tapi dengan kadar hajatnya. Kalau hajatnya sudah tertunaikan, sudah selesai, maka dia harus segera kembali. Jadi dia diizinkan tinggal di negeri kafir tersebut sesuai dengan kadar hajatnya. Kalau hajatnya selesai, maka dia harus segera kembali. Waqad nasu ahlul ilm rahimahumullah ala jawazi dukhuli biladil kuffar litijarah, dan para ulama telah menaskan, ya, telah menyatakan dengan nas, dengan tegas, rahimahumullah, tentang bolehnya memasuki negeri-negeri kuffar untuk tujuan berdagang. Wa atharu dhalika an ba'di sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, dan para ulama telah meriwayatkan hal itu dari sebagian sahabat, ya. Jadi para ulama telah meriwayatkan bahwasanya sebagian sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in telah, ya, diriwayatkan dari mereka, mereka pernah memasuki negeri kafir dengan tujuan untuk berdagang. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala al-qismul khamis, jenis yang kelima, ayyuqima lid-dirasati wa hiya min jinsi ma qablaha iqamatan lihajatin, tinggal di negeri kafir untuk tujuan dirasah, belajar di negeri kafir tersebut, ya. Dan ini termasuk jenis yang sebelumnya, ya, termasuk jenis yang sebelumnya, artinya mubah, ya, karena dia tinggal lihajatin, untuk hajat, untuk hajat mempelajari ilmu, tapi nanti Syekh juga menyebutkan ya, tentunya ilmu yang tidak didapati di negeri Islam, yang tidak ada ya pelajarannya di negeri-negeri Muslim. Kalau misalnya ada ilmu itu dipelajari di negeri Islam, maka tidak boleh dia tinggal di negeri kafir, tapi dia hendaknya memilih untuk tinggal di negeri Islam. Tapi seandainya tidak ada ilmu tersebut, misalnya ilmu kedokteran yang modern ya, atau ilmu teknik atau yang semisalnya, yang tidak ada, tidak dipelajari di negeri-negeri Islam, maka ini adalah hajah, kebutuhan ya, yang diperbolehkan seorang tinggal di negeri kafir dalam rangka untuk mempelajari ilmu tersebut. Lakinnaha akhtar minha, tapi walaupun termasuk jenis yang sebelumnya yang hukum asalnya dalam mubah, lakinnaha akhtar minha, tapi lebih berbahaya, lebih mengkhawatirkan. Wa ashaddu fatakan lidinil muqim wa akhlaqihi, dan lebih besar kemungkinan ya merusaknya terhadap agama orang yang tinggal di negeri kafir tersebut, dan juga berbahaya bagi akhlaknya. Fa inna at-thalib yash'ur bidunui martabatihi wa ulwi martabati muallimihi. Ya, jadi yang ini, yang seperti ini lebih mengkhawatirkan dan lebih berbahaya terhadap agama seseorang dan akhlaknya. Karena apa? Seorang yang tinggal di negeri kafir dengan tujuan untuk belajar di sana, tentunya belajarnya ke ya, kemungkinan besar ke orang-orang kafir pula ya. Kemungkinan besar dia akan belajar menimba ilmunya dari orang-orang kufar. Maka yang seperti ini sangat berbahaya. Kenapa? Beliau menjelaskan, fa inna at-thalib yash'ur bidunuwi martabatihi wa ulwi martabati muallimihi. Karena seorang pelajar, seorang yang sedang menimba ilmu, dia akan merasakan ya, dia martabatnya di bawah dari atau lebih rendah dari orang yang mengajarinya. Fayahsul min dzalika ta'dhimuhum wal iqtina' bi ara'ihim wa afkarihim wa sulukihim. Maka dengan hal itu bisa timbul ya rasa pengagungan kepada orang yang telah mengajarinya, dalam keadaan si pengajar orang kafir ya, karena dia telah menimba ilmu dari orang tersebut ya, dia mendapatkan faedah-faedah ilmu ya, ilmu-ilmu dunia misalnya, dia merasa berhutang budi kepada pengajar tersebut, sehingga memunculkan rasa ta'zim, pengagungan kepada si pengajar kafir tadi. Waliqtina'u bi'ara'ihim, dan mencukupkan diri dengan pendapat-pendapatnya. Dia merasa puas dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh pengajar kafir tersebut ya. Wa'afkarihim, dan dia ya terpengaruh oleh pemikiran-pemikirannya di sela-sela mengajar, walaupun mungkin mata pelajarannya ya, mungkin kuliah di negeri kafir, mata kuliahnya mata kuliah duniawi ya, misalnya ilmu kedokteran atau yang semisalnya teknik, tapi bisa jadi di sela-sela mengajar si pengajar kafir tadi ya, sambil memberikan atau menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang menyimpang, maka bisa mempengaruhi si pelajar muslim tadi. Wasulukihim, dan juga bisa terpengaruh dengan bagaimana perilaku si pengajar tadi ya. Naam, dan adab-adabnya yang tidak sesuai dengan adab-adab Islami. Fayuqalliduhum, maka si pelajar muslim tadi ya mengikuti. Naam, sedikit demi sedikit akhirnya mengikuti si pengajar tadi, pengajar yang kafir tadi. illa man syaallahu ismatahu, kecuali yang Allah kehendaki baginya ismah, ya, penjagaan dari Allah, terjaga agamanya, terjaga akhlaknya, ya. Wahum qalil, dan mereka ini sangat sedikit jumlahnya, ya. Qala rahimahullah, thumma inna talib yash'ur bihajatihi ila muallimihi fayu'addi dhalika ila tawadduti ilaihi wa mudahanatihi fima huwa alaihi minal inhirafi wa dhalal. Kemudian juga sebab yang lain yang menjadikan hal yang seperti ini berbahaya bagi agama seorang muslim dan akhlaknya. Kenapa? Inna talib, karena seorang pelajar itu yash'ur bihajatihi ila muallimihi, merasakan butuh kepada si pengajar, ya, dalam keadaan pengajarnya kafir, ya. Yang hal ini sangat berbahaya karena fayu'addi dzalika ila tawaddudi ilaihi wa mudahanatihi. Karena seorang pelajar yang merasakan butuh kepada pengajar tersebut, hal ini akan membawa si pelajar tadi untuk bagaimana caranya supaya si pengajar tadi ridho kepadanya. Sehingga dia berusaha untuk menampakkan rasa tawaddud, bahwasanya menampakkan rasa, ya, sayang kepada si pengajar tadi, ya. Wa mudahanatihi, dan berlemah lembut dengannya, dalam keadaan fima huwa alaihi minal inhiraf wad dalal, dalam keadaan si pengajar tadi, ya, kafir, ya, memiliki banyak penyimpangan dan kesesatan, ya. Nah, ini juga, ya, walaupun di sini beliau berbicara tentang hukum tinggal di negeri kafir untuk tujuan belajar, tapi ini juga bisa, penjelasan beliau ini bisa kita terapkan secara umum, ya, secara lebih meluas, ya. Dari sini pula kita bisa memahami bahayanya belajar di hadapan seorang mubtadi, ya. Dari sini pula kita bisa mengetahui besarnya bahaya belajar di hadapan seorang ahlul bid'ah. Naam. Baik untuk anak-anak maupun orang yang sudah dewasa, berbahaya. Karena seperti ini tadi penjelasannya, alasan-alasannya, ya. Naam. Bagi orang yang dewasa saja, yang sudah akalnya sudah sempurna, ya, sudah matang, itu berbahaya. Terlebih lagi jika anak-anak yang belum mengetahui, ya, beliau nanti akan menjelaskan. Di antara syarat dibolehkannya seorang tinggal di negeri kafir untuk tujuan belajar ilmu yang tidak didapati di negeri Islam adalah kematangan akal. Ini di antara syaratnya. Beliau melanjutkan, ya, kita akan baca nanti. Qala rahimahullah, wa talib fi maqarri ta'allumihi lahu zumala. Begitu juga, ya, alasan yang lain. Seorang pelajar di tempat tinggalnya di negeri kafir tersebut, ya, di tempat dia belajar, pasti akan memiliki zumala, teman-teman yang sama-sama belajar di tempat tersebut. Yattakhid minhum astiqa yuhibbuhum wa yatawallahum wa yaktasib minhum, yang dia akan, tentunya seorang yang tinggal di suatu tempat butuh ada teman, ya, maka dia akan mengambil teman dari kalangan orang-orang kufar tersebut. Wa yuhibbuhum, akan timbul rasa cinta, mencintai, ya, teman-teman yang kafir tadi. Wa yaktasib minhum, dan dia juga, ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari mereka, sehingga akhirnya timbul rasa cinta kepada mereka, ya, diberi sesuatu, diberi hadiah, akhirnya timbul rasa cinta kepada mereka, ada rasa berhutang budi kepada mereka, ya, dan semisalnya. Dan ini sangat berbahaya. Wa min ajli khatar hadzal qism, dan karena berbahayanya jenis ini, ya, jenis yang kelima ini, wajib tahaffudz fihi akthar mimma qablah. Maka penjagaan kepada agama dan akhlak seorang muslim wajib dan lebih besar wajibnya, ya. Artinya penjagaan yang harus dia lakukan lebih ketat, lebih ekstra, mimma qoblah, daripada jenis-jenis yang sebelumnya. berbeda tentunya. Seorang yang sekedar berdagang, berdagang jual beli sudah selesai. Misalnya ya, yang jenis keempat tadi, pergi ke negeri kafir, berdagang, dia menjual barang, tidak ada rasa balas budi, berhutang budi kepada orang kafir tersebut. Dia jual barang, dibeli, sudah selesai. Ya. Nah, berbeda dengan yang ini tadi, dia belajar. Ya, belajar di hadapan pengajar yang kafir, nah ini berbahaya. Ya, sehingga penjagaannya harus lebih ketat dan ekstra. Fayushtarat fihi bil idhafati ila syartaini al asasiyaini syurutun. Maka dipersyaratkan, ya, di samping dua syarat mendasar yang telah disebutkan sebelumnya, ya, di awal-awal beliau telah menyebutkan dua syarat, apa? Amnul muqim, dia merasa aman dengan agamanya, dia yakin agamanya akan tetap terjaga, dan yang kedua, dia bisa menampakkan syiar Islam di negeri kafir tersebut, ya. Selain dua syarat mendasar ini, dipersyaratkan beberapa syurut, ya, bagi orang yang hendak melakukan jenis yang kelima ini. Asyaratul awal, syarat yang pertama, ini syarat-syarat tambahan, beliau akan menyebutkan empat syarat tambahan. Yang pertama, ayyakuna talibu ala mustawa kabirin minan nuduji al-aqli alladhi yumayyizu bihi bainan nafi' wad-dar. Ya. Pelajar tadi, dia memiliki kematangan akal. Dia pada kondisi di mana akalnya matang, dewasa. Ya. Memiliki kematangan akal, an-nuduj al-aqli artinya adalah kematangan akal yang dengannya dia yumayyiz bihi bainan nafi' wad-dar. Dia bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Mana yang baik dan mana yang buruk, tentunya sesuai dengan timbangan syariat, bukan timbangan hawa nafsu atau logika semata. Tapi dia bisa, dia memiliki kematangan akal yang dengannya dia bisa membedakan ini tidak boleh, ini boleh, ini baik, ini buruk. Ya. Nah, demikian. Wa yanzuru bihi ilal mustaqbal al-ba'id, dan dia memiliki pandangan yang jauh ke depan. Ya. Memiliki pandangan yang jauh ke depan. Dia mengetahui akibat buruk dari apa yang jika dia melakukan perkara ini, akibat buruknya apa dalam jangka panjang, dia tahu. Ya. Oh, saya tidak boleh berteman dengan orang ini, orang kafir ini, ya. Saya tidak boleh mencintai mereka. Jangan sampai timbul di diri saya rasa loyalitas kepada mereka, ya, atau yang semisalnya. Ya. Walaupun saya belajar ke pengajar tersebut, tapi saya tahu dia kafir, saya tidak boleh timbul rasa cinta kepadanya. Saya tetap harus menjaga diri, ya. Jangan sampai saya terpengaruh dengan perilaku-perilakunya, nah, atau yang semisalnya, ya. Dia memiliki kematangan akal yang dengannya dia bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang bermudarat, dan bisa melihat akibat dari suatu perkara di masa yang akan datang. Fa'amma ba'thu al-ahdath, ya. Adapun mengirim, ya, al-ahdath al-sighar as-sin, mengirim anak-anak yang masih muda belia, masih pemuda-pemudi, dikirim ke negeri kafir, ya, wadawil uqul as-saghirah, mengirim anak-anak muda yang masih belum matang akalnya, ya, fahuwa khatarun azim, maka yang seperti ini bahaya yang sangat besar, ala dinihim, terhadap agama mereka, wa khuluqihim, dan akhlak mereka, wasulukihim, dan tingkah laku atau perilaku serta adab mereka. Jadi berbahaya kalau sampai yang dikirim itu anak-anak muda yang masih belum paham, ya, belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, ya, belum memiliki pandangan yang jauh ke depan, berbahaya, ya. Nah, berbahaya untuk agama mereka, terhadap agama mereka, akhlak mereka, dan adab mereka. Kemudian beliau menyebutkan, selain berbahaya bagi diri mereka sendiri, juga akan berbahaya bagi umat. Thumma huwa khatarun ala ummatihim. Kemudian, hal ini juga sangat berbahaya bagi umat mereka, yaitu umat Islam, yang ada di negeri asal si pelajar yang dikirim ke negeri kafir tadi. Allati sayarji'una ilaiha, yang mana dia akan kembali ke umat tersebut, ke negeri Islam tersebut. Fayan wayanfuthuna fiha minas sumum, dia akan menghembuskan racun-racun di tengah-tengah umat. Allati nahaluha min ulaikal kuffar, yang dia minum dari orang-orang kafir tersebut. Perumpamaan, ya. Beliau memberikan sebuah perumpamaan. Seorang yang tinggal di negeri kafir lama bertahun-tahun, dia di sana terpengaruh dengan, ya, akidah orang kufar, adabnya terpengaruh, ya, cara bergaulnya terpengaruh, cara berpakaiannya pun terpengaruh dengan orang-orang kufar. Maka setelah kembali ke negeri muslim, merusak masyarakat muslim. Ya. Sampai di sini digambarkan beliau seolah-olah dia menghembuskan racun di tengah-tengah umat Islam, ya, yang telah dia minum di atau dari orang-orang kufar tersebut. Kama syahida wa yashhad bihil waqi, sebagaimana yang telah dipersaksikan oleh realita. Realita telah, ya, nam mempersaksikan hal ini. Artinya sudah benar-benar terjadi dan ini kita pun mendapatinya. Di negeri kita pun demikian, ya. Nah, orang-orang yang lama tinggal di negeri kafir, ya, dalam keadaan belum memiliki bekal yang cukup, bekal agama yang cukup, akhirnya dia terpengaruh di sana dan kembali pulang ke negeri ini dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran rusaknya. Wallahu al-musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala, fa inna katsiran min ulaikum al-mab'utsin raja'u bighairi ma dhahabu ilaihi, karena sebagian besar, mayoritas dari mereka-mereka yang diutus ke negeri kafir untuk belajar, mereka kembali ke negeri Islam, ya, bighairi ma dhahabu bihi, mereka kembali dengan sudah berubah, tidak seperti sebagaimana ketika mereka awal kali berangkat, ya. Nah, mereka telah berubah. Raja'u munharifin, mereka kembali dalam keadaan menyimpang. Fi diyanatihim wa akhlaqihim wa sulukihim, mereka telah menyimpang di dalam agama mereka, akhlak mereka dan tingkah laku atau perilaku mereka. Wa hasala alaihim wa ala mujtama'ihim min ad-darar fi hadhihi al-umur, maka timbullah kerusakan pada mereka dan pada masyarakat di mana dia kembali, yaitu di masyarakat muslim. Fi hadhil umur ma huwa ma'lum musyahad, pada perkara-perkara ini yang ma'lum, diketahui dan musyahad, bisa dilihat. Wa ma mithlu, ya, kemudian beliau memberikan sebuah permisalan. Permisalan, ya, pengiriman anak-anak yang masih muda, pemuda-pemudi dikirim ke negeri-negeri kafir. Pemisalannya seperti, wa mamithlu ba'fi haula illa kamithli taqdimin ni'aji lil kilabi ad-dhariyah. Permisalannya adalah seperti, permisalan mereka, ya, adalah seperti nam taqdimin ni'aj. Ni'aj itu biri-biri atau domba betina, ya, memberikan atau menyuguhkan domba-domba betina tadi di tengah-tengah kerumunan kilab anjing-anjing yang sedang kelaparan, ya, sedang kelaparan dan sedang mencari daging, ya, untuk dimakan. Ya, pastinya akan segera dilahap dan, nah, akan merusak si domba tadi, akan membunuhnya bahkan. Ini permisalannya sangat berbahaya, ya, bagi agama seseorang. Kemudian beliau menyebutkan, melanjutkan syarat yang kedua. Qala rahimahullah asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyakuna inda talib min ilmi syari'ati ma yatamakkan bihi min at-tamyizi bainal haqqi wal batil. Pelajar tadi haruslah memiliki ilmu syariat yang dengannya dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa muqara'atil batil bil haqqi, dan dengan ilmu syariat yang dia miliki tersebut, dia memiliki kemampuan untuk melawan kebatilan, syubhat, ya, melawannya dengan al-haq, dengan ilmu syariat yang dia miliki. Li'alla yankhadi', agar jangan sampai dia tertipu, bimahum alaihi minal batil, dengan kebatilan yang ada pada mereka, pada orang-orang kufar tersebut. Fayadunnuhu haqqan au yaltabis alaihi au ya'jiz an daf'ihi fayabqa hayrana au yattabi' al-batila. Jadi dengan ilmu syariat tadi, dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan bisa melawan kebatilan jika datang kepada dirinya, dia bisa melawannya, bisa membantahnya, agar jangan sampai dia tertipu dengan kebatilan yang ada pada orang kufar, sehingga dia menganggap kebatilan sebagai kebenaran, atau minimalnya yaltabis alaihi, dia merasa tersamarkan, ya. Padahal hakikatnya itu batil, kebatilan, tapi karena belum memiliki ilmu yang cukup, dia tersamar, ya. Seolah-olah itu hak. Atau dia ya'jiz an daf'ihi, dia tidak mampu, lemah, ya, tidak mampu untuk melawan, membantah kebatilan tersebut, sehingga yabqa hayran wa yattabi al-batil, sehingga dia menjadi bingung, menjadi ragu terhadap agamanya, sehingga akhirnya dia mengikuti kebatilan. Ya, ini yang berbahaya. Wa fi du'a il ma'thur, oleh karena itu dalam sebuah doa yang diriwayatkan berbunyi, Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran, al-haq sebagai kebenaran, dan karuniakan kepadaku untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinil batila batilan, dan tampakkan kepadaku kebatilan sebagai kebatilan. Warzuqni jitinabah, dan rizkikan kepadaku, karuniakan kepadaku untuk bisa meninggalkan dan menjauhi kebatilan tersebut. Wala taj'alhu multabisan alayya fa'adil, dan jangan engkau jadikan kebatilan itu tersamar bagiku sehingga aku pun tersesat. Ya, ini doa yang hendaknya juga banyak-banyak kita panjatkan. Qala rahimahullah asyartu tsalits, syarat yang ketiga, ayyakuna inda talib dinun yahmihi wa yatahassan bihi minal kufr wal fusuq. Pelajar tadi haruslah memiliki agama, ya, memiliki, ya, prinsip agama yang dengannya dia, dengan agama yang dia milikinya tersebut, bisa menjaga dirinya dan membentengi dirinya dari kekufuran dan kefasikan. Fadha'ifud din la yaslam ma'al iqamah hunaka illa ayyasha Allah. Maka seorang yang lemah agamanya, ya, agamanya tidak kuat, prinsipnya tidak kokoh dalam beragama, ya, lemah dia, tidak akan selamat jika dia tinggal di negeri kafir, kecuali Allah berkehendak lain. Wa dhalika liquwwatil muhajim wa dha'fil muqawim. Kenapa? Karena perumpamannya adalah, ya, kuatnya serangan tidak diimbangi dengan pertahanan yang kuat, sehingga akan jebol bentengnya, pertahanannya akan jebol, ya. Dia tidak memiliki agama yang kuat, agamanya lemah, sehingga jika terserang oleh syubhat dan syahwat, hancur agamanya, ya. Ini permisalannya. Fasbabul kufr wal fusuq hunaka qawiyah wa katsirah mutanawwiyah. Karena sebab-sebab kekufuran dan kefasikan di negeri-negeri kafir itu sangat kuat, banyak dan bermacam jenisnya. Fa idza sadafat mahallan dha'ifal muqawamah 'amilat 'amalaha. Jika kuatnya, banyaknya dan bermacamnya kekufuran dan kefasikan tersebut menyerang atau menimpa seorang yang lemah, ya, akalnya tidak memiliki pertahanan agama yang kuat, maka akan merusaknya. Amilat amalaha, ya, ini akan merusaknya. Nah, kemudian beliau menyebutkan syarat yang keempat. Asyartur rabi' antad'u wal hajatu ilal ilm alladhi aqama min ajlihi bi ayyakuna fi ta'allumihi maslahatun lil muslimin. ada hajat atau kebutuhan yang mendorong untuk mempelajari ilmu, ya, yang diajari di negeri kafir tersebut. Ilmu yang mengharuskan dia untuk tinggal di negeri kafir tersebut. Biayakuna fi ta'allumihi maslahatun lil muslimin. Ya. Harus benar-benar bisa dipastikan bahwasanya dengan mempelajari ilmu tersebut bisa bermanfaat atau terhasilkan maslahat bagi kaum muslimin. Ini yang pertama, hajah yang pertama. Ilmu tersebut memang dibutuhkan umat Islam dan tidak didapati di negeri-negeri Islam, sehingga harus ada sebagian kaum muslimin yang mempelajarinya. Ya, terpaksa harus belajar ke negeri kafir karena memang ilmu itu dibutuhkan oleh umat Islam. Kemudian yang kedua, wala yujad lahu nadhirun fil madaris fi biladihim. Tidak ada ilmu yang semisalnya, ya, didapati di negeri-negeri atau di madaris, di sekolah-sekolah yang ada di negerinya, di negeri Islam tidak didapati, ya, ilmu tersebut diajarkan. Fa in kana min fudulil ilm alladhi la maslahata fihi lil muslimin aw kana fil biladil islamiyah min al madaris nadhirihi lam yajuz ay yuqima fi biladil kufur min ajlihi, ya. Jika ilmu yang dipelajari itu termasuk ilmu yang fudul, yang tidak ada gunanya, umat Islam pun tidak membutuhkannya, yang tidak ada maslahat bagi kaum muslimin, ya. Atau juga ilmu itu bermanfaat bagi umat Islam, tapi bisa didapati di negeri-negeri Islam, di sekolah-sekolah yang ada di negeri Islam, maka tidak boleh. Lam yajuz ayyuqima fi biladil kufur min ajlih. Tidak boleh tinggal di negeri kafir untuk alasan mempelajari ilmu tersebut. Karena kemungkinan yang pertama, ilmu itu tidak bermanfaat bagi umat Islam, atau yang kedua, sudah didapati di negeri Islam. Maka jika ada kondisi yang seperti ini, tidak boleh lagi safar dan tinggal di negeri kafir tersebut. Lima fil iqamati minal khatar ala din wal akhlaq. Karena, ya, dengan tinggalnya di negeri kafir, itu akan dikhawatirkan munculnya bahaya terhadap agama dan akhlak. Wa ida'atil amwal al-kathira biduni faidah. Dan termasuk menyia-nyiakan harta yang banyak, tersia-siakan tanpa ada faedahnya. Demikian yang beliau jelaskan tentang syarat tinggal di negeri kafir untuk belajar ilmu yang tidak didapati di negeri Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang mendatang. Bismillahi ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.